আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد baik alhamdulillah kita lanjutkan lagi belajar percakapan bahasa Arab. Di waktu ini kita masuk di pelajaran yang ketiga, al-wahdatu tsalitsah, ya, poin yang atau tema yang ketiga dari percakapan dengan membaca kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk tentang As-Sakan. Temanya sekarang As-Sakan, tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi beliau akan memberikan percakapan untuk kita seperti biasa, tiga percakapan yang mana bertemakan As-Sakan, tentang tempat tinggal. Tentang tempat tinggal. Kita langsung masuk di percakapan yang pertama terkait dengan sakat, tempat tinggal. Al-ard, al-hibarul awal. Percakapan yang pertama. Undur wastami' wa'a'id. Seperti biasa. Lihat, dengar, ulang. Tapi untuk tahap awal ini, antum perhatikan, lihat, dengarkan, kemudian Ana akan artikan kalau ada kosakata barunya. Percakapan antara Ahmad dan Hasan. Ahmad bilang, Assalamualaikum waalaikumsalam. Aina taskun. Sudah Ana jelaskan pekan lalu, kalau tak berarti kamu. Ya kan? Sakan tinggal. Aina taskun. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Hasan dia bilang askun. Nah, kalau A berarti saya. Perhatikan itu perubahannya. Ya, kalau A saya. Askun saya, taskun ka kamu. Askun saya tinggal fi hayyil matar. Di kompleks bandara. Matar bandara. Hayy. Sebenarnya hayy itu artinya umum. Bisa dibilang kampung. Ya. Bisa dibilang kompleks, tergantung. Yang penting ada sekelompok orang tinggal. Namanya apa? Hai. Jadi nanti itu beda-beda peletakannya. Kalau di sekarang, bisa juga artikan perumahan. Kalau secara bebas. Hayul Mator, perumahan, bandara. Yang belum paham kan? Iya, jadi artinya itu tergantung nanti peletakannya. Dan tergantung kebiasaannya juga di masyarakat. Di situ. Askun fi hayil matar. Saya tinggal di perumahan bandara atau kompleks bandara. Wa aina taskun an, dan di mana kamu tinggal? Askun fi hayil jami'ah. Tadi juga bisa di perumahan ya. Perumahan bandara. Di sini dia bilang askun fi hayil jami'ah, saya tinggal di perumahan dosen. Ya. Perumahan kampus, yaitu perumahannya siapa biasanya? Dosennya. Hal taskun fi bait, apakah kamu tinggal, apakah kamu tinggal fi bait, di rumah? Karena kan orang biasa tinggal di rumah, di apartemen kan macam-macam. Dia bilang apakah kamu tinggal di rumah? Na'am, iya, askun fi bait. Saya tinggal di rumah. Saya tinggal di rumah. Iya. Wahal taskun fi bait. Kemudian dia tanya balik. Dan apakah kamu tinggal di rumah? La, tidak. Askun fi syakko. Saya tinggal di apartemen. Paham kan? Syakko. Dinamakan syakko yang terbelah-belah jadi satu bangunan. Tapi ada terbelah-belah, terbagi-bagi. Makanya dibilang syak. Iya, dibilang apa? Syak. Beda kalau rumah. Tersendiri dia. Jadi selanjutnya dia bilang, Marok musyakotik, nomor berapa apartemenmu? Dia bilang, Komsah, itu tertulis 5. Marok mubaitik, dan berapa nomor rumahmu? Ahmad bilang, 9. Ahmad bilang apa? 9. Antum paham semua artinya itu? Baik. Sekarang, istami wa'id. Dengar ulang. Lihat tadi sudah, sekarang dengar ulang. Assalamualaikum. Ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askun fi hayil matar. Wa aina taskun an? Askun fi hayil jami'ah. Hal taskun fi bait? Naam, askun fi bait. Fi bait. Wa hal taskun fi bait? La, askun fi syaqqah. Ma rakmu syaqqatik? Khamsah. Wa ma rakmu baitik? Tis'ah. Antum jawab, assalamualaikum. Aina taskun? Ulang, ulang. Aina taskun? Askun fi hayil jami'ah. Hal taskun fi bait? Itu. Jawab lagi, enggak apa-apa. Ana mau sengaja lanjut. La askun fi syakko. Khomsah, wa ma rakmu baitik. Ulang antum pertama. Wa alaikumussalam. Askun fi hayil matar. Wa aina taskun an. Jami'ah. Lanjut. Naam, askun fi bait. Wa hal taskun fi bait? Ma rakmu syaqqatik? Tis'ah. Paham ya? Dipaham ya? Ini percakapan yang pertama. Kita lihat al-mufradat, kata tambahan. Al-al, undur wastami wa'id. Al-mufrodat, mufrodatnya yang tadi. Ya, undur wastami wa'id. Sama, lihat, dengar, dan ulang. Bait. Bait. Bait. Syakkoh. Rokum. Rokum. Hai. Yaskun. Kalau kamu. Kalau kamu. Saya. Kami. La. La. La. Al-Mator. Al-Mator. Al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Sekarang, tadrib sil bainal kalimati wassural munasibah. Sambungan antara kata dan gambar yang sesuai. Nah, ini mudah sekali. Ya. Bait. Yang mana bait? Hai. Atas, ke bawah lagi, al-mator, la, sampingnya lagi, rokm, ke bawah, kalau syakko, di atas, yaskun, al-jamiah, masih mudah, masih atas bawah. Nah, ini, itu percakapan pertama. Percakapan kedua, intinya tadi itu ada syakko, apartemen, dan ada bait. Apa bait tadi? Rumah. Ya. Sekarang al-himaru tsani, percakapan kedua, undur wastami wa'id. Sekarang undur, lihat dulu. Lihat dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Uridu. Ini kalau saya. Uridu, saya mau. Saya ingin. Ya, kalau kamu turidu. Paham kan? Perhatikan perubahannya. Uridu syaqqatan min fadli. Saya mau apartemen min fadli. Dari kemurahanmu, maksudnya seperti kita bilang, permisi, saya mau apartemen. Ya, min fadlik ini adalah kata untuk memuliakan lawan bicara. Ya, dari keramahanmu, kemuliaanmu. Ya, kalau kita bilang apa? Tabe. Ya, gitu ya. Baik, itu min fadlik. Dia bilang ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina, kami memiliki. Ladaina sama dengan indana. Ladaina ini sama dengan apa? Indana. Kami punya. Ini penggunaan untuk yang tidak berakal. Pakai ladaina atau indana. Kalau berakal, lana. Misalnya antum ditanya, kam auladuk, berapa anakmu? Bilangnya, lana, li, pakainya li, lana. Tapi kalau tidak berakal, pakainya indana atau ladaina. Paham kan? Ini bentuk penggunaannya saja. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami memiliki apartemen yang cantik, bagus, indah. Kam gurpatan fi syaqqa, berapa kamar di dalam satu apartemen? Dia bilang, fi syaqqa khamsu ghuraf. Di dalam apartemen ada berapa? 5 kamar. Ghuraf itu jamaknya. Kan asalnya ghurfah, satu kamar. Kalau banyak kamar namanya apa? Ghuraf. Banyak kamar, ghuraf. Iya. Khamsu ghuraf, 5 kamar. 5 kamar. Iya. Kemudian setelahnya dia bilang, fi ay daurin asyakoh. Fi ay, di lantai berapa? Daur lantai. Perhatian, itu kosa kata barunya. Daur artinya apa? Lantai. Fi ay daurin asyakoh. Kalau dibaca sambung, fi ay daurin asyakoh. Di lantai berapa apartemennya? Asyakoh fi dauril qamis. Apartemennya di lantai kelima. Lantai kelima. Uridu musyahadat asyakko. Saya ingin melihat apartemennya. Musyahada, menyaksikan. Melihat, bisa juga diartikan menonton. Paham kan? Saya ingin melihat apartemennya. Dia bilang, tafaddol, silakan. Udukul, masuk. Silakan masuk. Hada babu syakko. Ini pintu apartemen. Ini pintunya. Setelah itu dia bilang, hadihi syakotun jamilah. Ini adalah apartemen yang indah. Paham kan? Sekarang istimewa. Dengar dan ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syakotan min fadlik. Ladaina syakotun jamilah. Kam gurpatan fisyakoh. Fisyakko khom suguraf. Khom. Bukan ham. Fisyakko khom suguraf. Kebamin? Kan lain-lain suaranya. Coba. Fisyak. Syak. Gurab. Hah? Coba ulang. Kasipa. Fisyakko khomsu gurab. Logo apa dipakai? Logat orang mana? Iya. Fisyakko khomsu gurab. Sya. Khomsu. Khomsu gurab. Khomsu gurab. Guraf. Bukan guro. Guraf. Guraf. Guraf. Fa. Fa. Guraf. Fi ay daurin syakko? Asyakko fi dauril khamis. Uridu musyahadat asyakko. Tafaddal, udkhul, hadha babu syakko. Tafaddal, udkhul, hadha babu syakko. Hadihi syakkotun jamila. Antum jawab, assalamualaikum. Uridu syakkotan min fadlik. Eh? Ladaina. Ulang. Uridu syakotan min fadlik. Kam gurpatan fisyakko. Kam gurpatan fisyakko. Bi ayi daurini syakko. Ulang. Bi ayi daurini syakko. Bidawril khamis. Bidawril khamis. Ulang fi ayi daurin syaqqa? Fi ayi daurin syaqqa? masih ulang. Ulang. Fi ayi daurin syaqqa? Uridu musyahadata syaqqa. Hadhihi syaqqatun jamila. Jadi perhatikan itu, baru sekarang itu dua aja dikasih. Bait sama syakko. Apa artinya bait? Rumah. Kalau syakko, paham kan? Iya, ditambah tadi hayul mator, hayul jamiah. Perumahan dosen, perumahan bandara. Baik. Selanjutnya lagi, lihat mufradat, penggalan kosakata yang ada tadi. Undur wastami wa'id. Lihat, dengar, ulang. Daur. Daur. Jangan bilang dur, kalau dur itu rumah. Jamak dari darun, dur. Kalau ini daur, daur itu lantai. Lantainya. Iya. Ulang daur. Daur. Jamilah. Guraf. Guraf. Tafaddal. Tafaddal. Musyahadah. Uridu. Kalau saya uridu. Kalau kamu? Hah? Kalau dia laki-laki? Hah? Yuridu. Dia perempuan? Hah? Sama. Turidu. Kalau kamu perempuan? Turidina. Turidina. Betul? Alhamdulillah. Ternyata kalau dilakukan baru. Iya. Ad-daurul khamis. Ad-daurul khamis. Yadkhul. Yadkhul. Bab. Bab. Apa artinya bab? Pintu. Tadrib. Latihan. Lagi. Sil bainal kalimati wassurah. Al-munasibah. Sambungkan antara gambar dan kata yang cocok. Nge? Kalau dibilang uridu. Mana yang cocok? Yang kedua, guruf. Ya? Apa? Apa? Kalau daur. Ya, cocok itu pasangannya. Tetap. Iya tuh? Hah? Sampingnya itu? Sampingnya? Iya. Terus, sebelahnya, tafaddal. Yang mana? Yang kedua. Nah, jamil. Yang di atas. Musyahada. Sampingnya. Percakapan ketiga. Al-Hiwaru Salid. Dan ini penutup percakapannya. Karena semua pelajaran ada tiga percakapan. Iya. Undur wastami wa'id. Sama. Lihat, dengar, ulang. Sekarang lihat dulu. Assalamualaikum wa'alaikumussalam. Ayikidmah. Ayikidmah artinya apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa dilayani? Apa bahasa kitanya? Oh, sama sih. Sama sih. Iya. Ayya khidmah. Iya. Paham kan? Uridu ba'dol asat. Kalau sekarang perabotnya. Saya ingin sebagian perabot. Ba'do. Ba'do pakai dot. Sebagian. Kalau ba'da. Ba'da pakai dal itu setelah. Perhatikan itu? Tidak boleh. Jadi amma ba'da, amma ba'do. Ah, beda. Jadi kalau ba'do, apa artinya? Sebagian. Uridu ba'dol asad. Saya menginginkan sebagian perabot. Mada turidu ligur fatin naum. Mada, apa yang turidu, kamu inginkan, kamu. Tuh. Apa yang kamu inginkan? Li gurfatin naum, untuk kamar tidur. Gurfa kamar an-naum tidur. Kamar tidur. Apa yang kamu inginkan untuk kamar tidur? Dia bilang, uridu sariron. Masih tarotan. Saya mau sariron. Apa sariron? Ranjang. Wasitaroh dan gorden. Iya, gorden kan yang sitaroh pembatas penutup jendela. Iya. Wa madha turidu li ghurfatil julus? Dan apa yang kamu inginkan untuk gurfah kamar julus, kamar duduk? Berarti apa maksudnya itu? Ruang tamu. Ghurfatul julus, apa ghurfatul julus? Apa Pak Yunus? Cerita lagi sama ya anu apa itu tadi saya bilang ghurfatul julus. Nah, kamar man makanya apa tadi ya sampingnya iya yang ngajak cerita amin apa ghurfatul julus. Gurpa kamar, julus duduk. Kamar duduk. Kamar mempo-mempo. Ya? Itu orang jangan cerita kalau lagi disuruh, diajar. Apa tadi Pak Heru? Ya? Bertiga lagi. Kalau Bagas? Ruang tamu. Dan gurpa kamar. Julus duduk, maksudnya kamar duduk biasanya apa? Ruang tamu. Dengar itu amin. Apa ghurfatul julus? Ruang tamu. Baik, Pak Yunus? Ruang tamu. Tapi saya penasaran kalau ghurfatul an-naum? Yang di atasnya? Kamar so? Ghurfatul an-naum? Hah? Kamar tidur ya, ya kamar tidur. Nah, baik, saya kira lewat juga itu. Sekarang lanjutnya, uridu arikatan wasajadah. Saya ingin arikah sofa wasajadah dan sajadah. Sajadah ini bukan sajadah ya, tapi karpet. Iya, perhatikan itu. Saya mau arikah. Apa tadi arikah? Sofa dan sajadah. Wa madha turidu lil matbakh. Dan apa yang kamu inginkan untuk dapur? Itu perabot untuk dapur. Dia bilang uridu furnan wa sallajah. Saya mau furnan, kompor atau pemanas, pemanggang. Dia lebih umum ya. Ya, untuk masak itu namanya apa? Furnan. Biasa digunakan untuk kompor, bisa juga digunakan untuk pemanggang roti dan semisalnya. Dinamakan furn. Ya, uridu furnan wa sallaja. Kalau sallaja, kulkas. Ya, sallaja artinya apa? Kulkas. Wa madha turidu lil hammam. Dan apa yang kamu inginkan untuk hammam? Hammam, WC. Kamar mandi. Uridu sakhonan wa mir'ah. Panjang A-nya. Uridu sakhonan wa mir'atan. Saya ingin sakhon. Sakhon, pemanas air. Apa lagi namanya? Hah? Apa? Kettle. Wih, itu. Iya. Hah? Oh, pantas, Andi. Saya kira tadi kita bilang ketek. Iya. Iya. Alhamdulillah. Pemanas air ini, Muhammad Ari. Iya. Sakhonan. Kalau mir'ah, cermin. Mir'ah itu apa? Cermin. Bukan mir'atun. Lain lagi itu. Mir'atun. Panjang. Mir'atun. Iya. Yeah. Kemudian, hal turidu syai'an akhar. Apa kamu ingin yang lain lagi? Syai'an sesuatu. Akhar yang lain. Apa kamu ingin sesuatu yang lain? Syukron. Terima kasih. Uridu musyahadat al-asa'at. Sekarang saya ingin melihat perabotnya. Tafaddol. Apa artinya tafaddol? Silakan. Antum paham semua artinya? Baik. Kita... lihat, assalamualaikum. Langsung dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmah. Uridu ba'dal asas. Mada turidu li gurpatin naum? Uridu sariron wasittaro. Wa mada turidu li gurpatil julus? Uridu arikatan wa sajadah. Wa mada turidu lil matbah? Lil matbah. Matbah. Coba amin. Hah? Oh ya. Apa? Matbah. Tadi saya lihat matbah. Hah? Bukan itu. Berarti yang saya lihat itu Pak Yusuf Yunus ya. Masya Allah. Jadi to mat nda tertutup bibirnya. Wa mada turidu lil matbah? Uridu furnan wa thallajah. Wa mada turidu lil hammam? Uridu sakhonan wa mir'ah. Hal turidu syai'an akhar? Syukron. Syukron. Syukron. Coba Bagas. Amin. Apa? Itu artinya mabuk. Jadi kalau syukron, mabuk. Syukron. Bukan syukron. Kalau gitu, saya mabuk. Hati-hati. Ulang. Syukron. Syukron. Uridu musyahadat al-athat. Tafaddal. Jawab. Assalamualaikum. Uridu ba'd al-athat. Uridu sariron wasittaro. Uridu arika wasajjada. Uridu furnan watallaja. Uridu sakhonan wa mir'ah. Syukron. Uridu musyahadat al-asas. Antum lagi? Wa'alaikumussalam. Ayya khidmah. Ba'do. Ulang-ulang. Ayya khidmah. Asas. Asas. Ujung lidah, ujung gigi atas. Asas. Bukan asas. Karena asas fondasi. Jadi nanti antum kalau bilang. Uridu ba'dol asas. Saya mau sebagian fondasi. Maksudnya apa? Ini asas. Asas. Uridu. Ulang. Ayya khidmah. Mada turidu li gurpatin naum? Ulang. Mada turidu li gurpatin naum? Wa mada turidu li gurpatil julus? Wa mada turidu lil matbah? Wa mada turidu lil hammam? Hal turidu syai'an akhar? Tafaddal. Masya Allah, mantap. Sekarang al-mufradat. Bentuk kosakata tadi yang diambil. Is'undur wastami wa'i. Sama, lihat, dengar, ulang. Matbah. Matbah. Matbah. Matbah. Mak. Ulang-ulang. Antum. Antum, coba. Coba, matbah. Kau saya dengar, dia kan kentara itu orang mulut bilang to sama ko, ka. Jadi, saya lihat, mak, kok terbuka? Caranya kan mat. Nah, ini mat. Matbah. Ulang. Salah. Tahu tempat keluarnya toh? Di lidah, depan. Ketemu pangkal gigi atas. Matbah. Kasih lihat. Berdua gitu melihat. Ulang apa? Apa? Coba matbah. Enggak dapat. Toh. Iya. Ulang. Sekali lagi. Iya. Alhamdulillah. Itu juga. Ulang matbah. Apa artinya matbah? Dapur. Gurfatu naum. Boleh juga naumnya pakai al. Boleh, enggak apa-apa. Gurfatu naum. Apa artinya gurfatu naum? Kamar tidur. Gurfatu naum. Gurfatu julus. Apa artinya? Ruang tamu. Atat. Sitaroh. Apa artinya sitaroh, Dimas? Arika. Sajadah. Coba amin. Sarir. Apa artinya sarir? Ranjang. Talaja. Kalau talaja? Kulkas. Sahon. Furn. Mir'ah. Al-ba'i. Penjual. Al-ba'i artinya apa? Penjual. Al-mustari. Kalau ini? Iya, tak nak tahu tu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi sekarang, tadrib. Sil bainal kalimati wassurah. Sambung antara kata dan gambar. Al-munasib yang cocok. Indak amin. Sitaroh. Mana itu? Iya, mana cocoknya? Yang paling bawah. Kalau sahon, Pak Yunus. Atas. Telaja. Pak Heru. Yang mana? Yang kedua. Baik. Bagas Purnun. Paling bawah. Mir'a. Sampingnya Bagas. Iya, di sampingnya. Masya Allah. Masya Allah, di. Baik. Betul juga. Betul, Pak. Cocok. Maksudnya sampingnya pas. Iya, alhamdulillah. Arika. Mana itu? Semuanya? Di atas. Apa itu arika? Sofa. Tiba lagi. Sekarang, coba. Sil. Masya Allah, ini agak sulit ini. Dibilang sil. Baina. Sambungkan katanya. Baina antara kit'ah al-atat. Potongan, ya, bagian prabot, wal makan, dan tempat alladhi tujad fi, tempat yang didapatkan padanya. Ini kan ada di atasnya, gurfatu julus. Apa artinya nomor satu gurfatu julus? Ruang tamu. Hammam? Kamar tidur. Masya Allah, hammam kamar tidur. Apa Pak Yunus? Hammam? Pak Yunus, hammam, kamar ti, hammam Pak Yunus, kamar mandi, kamar tidur, gurfatu naum. Kalau ini apa? Kamar tidur, matbah, dapur. Ambil alat di bawah ini, sambungkan, mana yang cocok? Kalau yang pertama itu, coba saya bilang, mir'a, cocok mana? Hammam, iya kan? Kalau sarir, Kedua, kedua. Hah? Gurbatun Naum pun. Adika. Hah? Sajadah. Talaja. Pun. Sakon. Kan saya sengaja dapirin dulu. Iya. Iya. Iya betul. Sakon. Sakon. Iya. Sakon. Iya tahu. Maksud. Jadi. Mandi di kamar tin. Di dapur ya. Bisa. Alhamdulillah. Ya betul. Sitaro. Sitaro. Mana? Nah, Gurbatul Julus. Ah, sekarang Maju Muhammad. Dibilang tadribu tsalits atsani, latihan kedua. Ashir ila suratil lati tasma'u ismaha. Tunjuk gambar yang antum dengar. Suaranya, namanya. Iya. Iya. Sakko. Ah, baik. Sudah, mundur. Betul. Ah. Indah. Ajir, peserta baru di. Bisa. Entar dulu. Papar di, Indah. Iya, alhamdulillah. Iya. Ah. Arika. Iya, Masya Allah. Mantap. Mantap, betul. Indek Dimas. Sajadah. Aduh, Masya Allah. Indek, Pak Rizky. Hammam. Ay, Masya Allah. Betul. Ah, Indak. Indak. Hayul Jami'ah. Kompleks perumahan. Ya, betul. Indak. Jadi. Iya. Iya, saya bilang muda ini baik. Eh, Masya Allah. Indak Pak Raja. Indak. Tidak ada ya? Iya. Saya bilang gurup atau gurpa. Gurpa, kamar. Iya. Iya bisa. Karena tiga kan? Tiga kan? Baik, betul. Alhamdulillah. Mantap. Tidak ada mie baru. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tidak ada mie. Alhamdulillah. Iya. Sudah tahu tadi di belakang semua. Nah. Sudah tadi. Alhamdulillah. Nah, sekarang terakhir. Kita tutup dengan pembahasan terakhir itu. Mufrodat idofiyah. Kosa kata tambahan. Yang tidak ada kaitannya dengan yang tadi. Kosa kata tambahan. Al-Ard, undur, wasami, wa'id. Lihat, dengar, ulang. Ini tentang bulan dan hari. Hari. Bulan, sekarang baru satu dulu. Muharram. Muharram ya, bulan apa? Bulan Muharram. Hari dulu sekarang yang kita hafal. Mulai dari hari Sabtu sampai hari Jumat. As-Sab. As-Sab. Al-Ahad. Al-Itsnain. Ats-Tsulatsa. Al-Arba'a. Al-Khamis. Al-Jumu'ah. As-Sab apa? Sabtu, Ahad, Itsnain, Tsulatsa, Arba'a, Al-Khamis. Al-Jum'ah. Jum'at. Coba ulang. Hari, antum sebut Arabnya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Ahad. Hari Senin. Selasa. Selasa. Rabu. Rabu. Kamis. Bukan Al-Khamis. Al-Khamis lima. Al-Khamis. Jadi kalau Al-Khamis yang kelima. Kalau lima, khomsa. Kalau hari Kamis, khomis. Ulang. Kamis. Jumat. Coba raja ya. Sabtu. As-Sabt. Ahad. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Khamis. Ulang Kamis. Jumat. Pahiru. Jumat. Kamis. Rabu. Rabu. Rabu. Arbi'a. Iya. Ulang Rabu. Iya. Selasa. Senin. Ahad. Sabtu. Tamat ini hari. Ini harus dihafalin. Tinggal nanti. Yaumul Itnain. Yaumul Ahad. Yaumul Khamis. Yaumul Thulasa. Yaumul Arbi'a. Yaumul Jum'ah. Nah, di bawahnya itu cuma latihan untuk itu. Sebut nama hari. Susun hari-hari. Kemudian di bawahnya lagi tunjuk kepada hari yang antum dengar. Yang antum dengar. Nah, ini nanti kita tanya lagi pekan depan tentang hari itu. Karena dia harus hafal nama-nama hari karena sering diucapkan. Makanya perlu di sini susun dalam bentuk kata-kata tambahan. Nah, insyaallah di pertemuan akan datang baru kita tarokit nahwiyah, susunan nahwunya. Maksudnya dipenggal kosa katanya untuk kita ucapkan sebagai latihan. Insyaallah pertemuan akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.